namun tanpa ada argumen yang kuat yang menunjukkan kelemahan beliau. An Abi Ishaq. Abu Ishaq di sini adalah kakeknya beliau. Barakallahu fikum. Iya. Amr ibnu Abdullah ibni Ubaid Al-Hamdani. Amr ibnu Abdullah ibni Ubaid Al-Hamdani. Thiqatun muksirun abidun. Thiqatun muksirun abidun. Beliau rawi yang thiqah dan banyak riwayatnya, juga sebagai ahli ibadah. Ikhtalata bi akhirah, dan beliau mengalami kepikunan di akhir-akhir hayatnya. Jadi bagaimana cara kita mensikapi rawi-rawi yang mukhtalit? Apakah riwayatnya diterima atau ditolak atau bagaimana? Tayyib, Ebta, Syaban. Rawi yang mukhtalit bagaimana? Dirinci. Tayyib, Fadhal. Terus sudah terus masih ada yang kurang, ada yang bisa menambahkan? Yusuf Izzuddin, Efta merinci dilihat riwayatnya setelah atau sebelum pikun. Kalau sebelum dia pikun, maka diterima. Kalau dia sudah pikun, maka ditolak. Dan ada buku khusus di mana para ulama mengumpulkan nama-nama rawi yang mukhtalit tadi, kemudian murid-muridnya yang meriwayatkan setelah dan sebelum. Masih ada yang kurang. Yusuf Izzuddin, Ahmad Padang. Usama Kendari. Wallahu a'lam. Mana lagi nih orang-orang lama? Ada yang bisa menjawab? Yaitu barakallahu fikum, apabila ya pihak keluarga sang rawi tadi ya menghalangi sang rawi untuk menyampaikan hadis, maka tidak ada masalah. Iya. Mau setelah atau sebelum. Jadi ketika diketahui pihak keluarga rawi yang mukhtalit tadi, ketika keluarganya ini pikun, langsung dijauhkan dari majelis tahdits, maka apa? Aman ikhtilatnya, iya. Karena apa? Setelah dia mukhtalit, tidak lagi menyampaikan hadis. Sehingga tidak perlu rincian yang disebutkan disebutkan tadi. Perincian yang disebutkan tadi ketika apa? Setelah dia ikhtilaf, dia masih menyampaikan hadis. Maka dirinci dengan rincian tadi. Fahim tum? Baik. An Harithah ibni Mudarrib. An Harithata ibni Mudarrib. Al Badawi Al-Kufi. Thiqatun. An Khabbab, dari Khabbab, Khabbab ibnul Arat, Khabbab ibnul Arat. Alif Lam Hamzah Ra Ta Mabsuta. Khabbab ibnul Arat. Barakallahu fikum. Tayyib, sahabiyun jalil. Minal muhajirina al-awwalin, termasuk yang ikut hijrah kloter pertama. Wa minal mustad'afina, wa minal mustad'afina alladzina kanu yu'adzabuna bi Makkah. Barakallahu fikum. Iya. Dan beliau ini termasuk dari kalangan kaum muslimin yang lemah, di mana mereka sebelum hijrah diazab, disiksa oleh kaum musyrikin. Barakallahu fikum. Ya. Baik. Dan tubuhnya barakallahu fikum dibakar oleh mereka. Baik. Ya, ditusuk dengan besi yang panas. Barakallahu fikum. Dan masih banyak lagi barakallahu fikum azab, ya, yang ditimpakan kepada beliau. Tayyib. Aslama sadisa sittatin. Aslama sadisa sittatin qabla ayyadkhula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Darul Arqam. Beliau masuk Islam tahun ke-6 dari kenabian, sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke Darul Arqam. Syahida Badran wal masyahida kullaha. Baik. Barakallahu fikum. Beliau ikut serta masuk dalam Badriyun dan juga peristiwa-peristiwa yang lain. Beliau pernah ditanya oleh Umar ibn Khattab tentang bagaimana penderitaan yang beliau rasakan ketika menempuh jalan Allah. Sa'alahu Umar amma laqiya fi sabilillah fakashafa dhahrahu. Ketika Umar bertanya kepada beliau, apa yang kau rasakan dalam menempuh jalan Allah ini? Maka beliau membuka bajunya dan diperlihatkan punggungnya. Faqala ma ra'aitu kal yaum, atau ma ra'aita kal yaum. Faqala ya amiral mu'minin laqad awqad tu, atau laqad uqittu li narun fama atfa'aha illa syahmi. Kata beliau, wahai amirul mukminin, iya, api dinyalakan untuk membakarku, dan tidaklah yang memadamkan api tersebut melainkan, iya, dagingku. Jadi beliau dibakar sampai apinya mati. Ya, yang membuat padam barakallahu fikum tayyib dagingnya beliau. Ya, jadi beliau banyak di tubuhnya itu banyak bekas luka bakar. Khabbab ibn Arad barakallahu fikum. Tapi beliau bersabar tayyib barakallahu fikum untuk menerima itu semua. Disebutkan juga barakallahu fikum, lamma raja'a Aliun minas siffin marra bi qabrihi. Tatkala sahabat Ali pulang dari perang Siffin, perang saudara. Iya, barakallahu fikum. Beliau melewati kuburannya Khabbab. Barakallahu fikum. Langsung Ali teringat masa lalu, bagaimana perjuangan, bagaimana ketulusan, iya, bagaimana kepolosan Khabbab ibnu Arad. Barakallahu fikum. Iya. Beliau wafat lebih dahulu, belum merasakan bagaimana perang saudara. Iya, kalau dulu perangnya lawan orang-orang kafir, pada masa itu perang sesama kaum muslimin sama para sahabat. Ali langsung mengingat memori yang lama ketika beliau melewati kuburan Khabbab, beliau mengatakan rahimallahu Khabbaban aslama raghiban wa hajara ta'ian wa ahidan wa butuliya fi jismihi ahwalan wa lay yudayya Allahu ajrah. Semoga Allah merahmati Khabbab. Beliau masuk Islam karena memang berasal dari hati, memang ingin memeluk Islam. Barakallahu fikum. Bukan faktor keturunan. Iya, Islamnya itu faktor keturunan seperti kita ini. Barakallahu fikum. Jadi bukan juga faktor barakallahu fikum untuk mendapatkan dunia. Iya. Tapi beliau masuk ke dalam agama Islam memang murni dari keinginan yang tulus. Wahajaran ta'ian, wahajara ta'ian, dan beliau hijrah dengan penuh ketaatan. Enggak ada keluh kesah. Padahal barakallahu fikum, hijrah itu termasuk ujian keimanan pada masa itu. Antum bayangkan, antum harus meninggalkan kampung halaman antum. Antum sudah membangun rumah yang besar. Iya, punya bisnis yang sudah mapan. Semuanya antum sudah nyaman di situ. Antum harus pindah. Iya. Hanya membawa beberapa barang saja yang dibutuhkan. Itu ujian. Cukup banyak barakallahu fikum. Tayyib, mereka-mereka yang mungkin kalau kita merasakan ujian seperti itu, iya, banyak gerutunya. Terkadang di pondok saja barakallahu fikum mungkin sering kerja bakti, iya. Itu terkadang muncul ucapan dari thalabah, iya, kerja bakti lagi. Barakallahu fikum. Zaman sekarang mungkin antum tidak merasakan. Iya, jarang. Tapi kalau dulu zaman kita masih belajar, itu sering. Iya. Barakallahu fikum. Kerja baktinya barakallahu fikum. Baik. Ya, terkadang ada muncul ucapan dari thalabah yang seperti itu. Baik. Padahal barakallahu fikum, apa yang mereka rasakan tayyib sangat jauh dari yang dirasakan oleh generasi para sahabat. Dan Khabbab ketika hijrah enggak ada rasa berat sedikit pun. Beliau melakukannya dengan penuh ketaatan. Wa asya mujahidan, dan beliau mendedikasikan, menghabiskan seluruh hidupnya untuk berjihad jalan Allah. Wa butuliya fi jismi ahwalan, dan beliau diuji pada jasadnya. Jadi fisik beliau itu sebagaimana saya sebutkan tadi barakallahu fikum, penuh dengan luka bakar. Iya. Kalau antum melihat yang mungkin antum menggigil. Barakallahu fikum. Tayyib. Tapi Allah berikan beliau barakallahu fikum kekuatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan ganjaran untuk beliau. Barakallahu fikum. Iya. Itu ucapan Ali ketika melewati kuburan Khabbab. Barakallahu fikum. Tayyib. Dan juga banyak barakallahu fikum ucapan para sahabat. Iya. Di mana setelah justru Islam itu berkembang dengan pesat, barakallahu fikum, kaum muslimin mendapatkan harta kekayaan yang melimpah. Justru sebagian mereka barakallahu fikum, iya, merindukan masa-masa yang lalu ketika masih dalam keadaan barakallahu fikum apa adanya, iya, kemiskinan barakallahu fikum. Tayyib. Karena mereka merasa fitnah dunia ketika dunia itu dibuka memang seperti yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma mal faqra akhsha alaikum walakin akhsha alaikum antubsata ad-dunya. Saya tidak khawatir kalau kalian itu fakir. Tapi yang saya khawatirkan justru kalau dunia itu dibentangkan untuk kalian. Iya. Sebagaimana orang-orang sebelum kalian fatanafasuha kama tanafasu. Sehingga kalian berlomba-lomba untuk meraih dunia tadi sebagaimana orang-orang sebelumnya berlomba-lomba. Fatuhlikakum kama ahlakatshu. Sehingga dunia tadi membinasakan kalian sebagaimana orang-orang sebelum kalian juga dibinasakan oleh dunia. Itu barakallahu fikum, dalam sebagian riwayat kita melihat, iya, para sahabat mendambakan masa-masa yang lalu. Karena dengan barakallahu fikum dilimpahkannya dunia itu justru banyak fitnah. Iya, keharmonisan antara satu dengan yang lain justru apa? Berkurang. Iya, barakallahu fikum. Tapi ketika masa-masa barakallahu fikum ala kadarnya, ya, itu kekompakan sangat kuat di kalangan para sahabat. Uhwah barakallahu fikum juga luar biasa. Makanya ketika Ali melewati kuburan Khabbab, beliau mendoakan barakallahu fikum, ya, tayyib, kepada Khabbab ibn Arad barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Qala, berkata Khabbab, innar rajula la yujaru fi kulli syai'in illa al-bina. Sesungguhnya seseorang akan diberikan ganjaran pahala dalam setiap nafkah yang dia nafkahkan untuk keluarganya barakallahu fikum. Illal bina, kecuali nafkah untuk membangun rumah barakallahu fikum. Disebutkan oleh Imam Al-Munawi, kata beliau, hadza mahmulun ala ma la tamassu al-hajatu ilaihi. Hadza mahmulun ala ma la tamassul hajatu ilaihi, la ma yaqi al harra wal burda. Barakallahu fiik. Kata beliau, maksud hadis ini adalah yaitu membangun rumah yang di luar batas kebutuhan, ya, bukan membangun rumah yang bisa melindungi kita dari panas dan dingin. Barakallahu fikum. Sehingga maksud dari hadis ini adalah seseorang itu tidak akan diberikan ganjaran ketika dia membangun rumah barakallahu fikum melebihi batas kebutuhan. Barakallahu fikum. Tapi kalau dia membangun rumah sesuai dengan kebutuhan, iya, sesuai dengan keperluan barakallahu fikum, maka tidak mengapa. Itu mendapatkan barakallahu fikum ganjaran pahala. Iya, dan juga masuk dalam kategori yang disebutkan oleh Umar, aslihuma thawiyakum. Iya, rawatlah rumah-rumah kalian. Jadi kalau sesuai dengan kadar kebutuhan dianjurkan. Tapi kalau sudah melebihi batas kebutuhan, maka itu yang dimaksudkan di dalam hadis. Kemudian beliau mengatakan, wa'lam annaka la tajid asy-syar'a illa wa huwa yadhummu al-bina' ar-rafi'. Kata beliau, dan ketahuilah bahwasanya engkau tidak akan mendapati di dalam syariat melainkan di sana ada celaan terhadap tindakan membangun rumah dengan tinggi. Ya, barakallahu fikum. Baik. Jadi membangun rumah dengan tinggi, dengan mewah, dengan megah, barakallahu fikum, penuh dengan keglamoran, itu termasuk perkara yang barakallahu fikum tayyib dicela. Hatta annahu zamma zukhrufata al-masajida. Hatta annahu zamma zukhrufata al-masajida wa ja'ala at-tabahi fiha min amaratis sa'ah. Sampai syariat juga mencela masjid yang dibangun dengan megah. Barakallahu fikum. Ya. Baik. Dengan mewah dan digunakan untuk berbangga-bangga. Dalam hal itu termasuk tanda-tanda dari hari kiamat. Barakallahu fikum. Baik. Wa dzalika huwa mansabus syar'i. Wadhalika huwa mansabu syar'i. Dan itu adalah yang dipancangkan oleh syariat ini. Fa'innahu la yakulu lana illa nushan nasihan. Karena syariat itu tidaklah mengatakan untuk kita melainkan memberikan nasihat, ya, yang barakallahu fikum sangat kita butuhkan. Tayyib. Wala yubayyinu lana illa haqqan haqiqan. Dan tidaklah syariat itu menjelaskan kepada kita melainkan kebenaran yang benar adanya. Fasadda alaina subulasy syaitan min kulli janib. Maka ditutup untuk kita jalan-jalan setan dari segala sisi. Barakallahu. Iya. Baik. At-tatawul fil bunyan, barakallahu fikum. Bermegah-megahan, bermewah-mewahan dalam membangun rumah itu akan menimbulkan sekian banyak dampak negatif. Iya. Yang pertama, barakallahu fikum, yaitu targhib atau tayyib, targhib fi hubbid dunya. Membuat seseorang itu semakin termotivasi untuk mencintai dunia. Barakallahu fikum. Baik. Iya. Barakallahu fikum. Dan juga barakallahu fikum yu'addi ila zuhuri al-hasad wal-hiqd. Bermegah-megahan dalam bangunan rumah itu akan menyeret pada fenomena penampakan iri, hasad dan dengki. Ya. Barakallahu fikum. Tayyib. Lihat tetangganya barakallahu fikum, tayyib. Iya. Membangun rumah padahal barusan barakallahu fikum kemarin, iya. Pintunya dipasang, sebulan kemudian diganti lagi pintunya. Barakallahu fikum. Yang kemarin harganya 500 juta. Sekarang ganti yang 1M. Barakallahu fikum. Iya. Akhirnya yang tetangga yang satu barakallahu fikum, iya. Pengen. Baik. Juga bersaing. Dan itu yang barakallahu fikum bisa, iya, kita dapati pada sebagian orang-orang yang memang hidup di kota besar. Baik, Iya, mereka akan berlomba-lomba dalam memamerkan kekayaan. Ya, khususnya yang namanya rumah, barakallahu fikum. Baik, padahal pintu ya sekedar untuk menutup saja. Iya, biar aman, barakallahu fikum. Baik, enggak kemasukan angin. Baik. Iya. Harga 200 ribu mungkin ada dapat, barakallahu fikum. Atau 300 ribu. Ini enggak. Iya, barakallahu fikum. Pengennya yang mewah. Itu baru bicara pintu, nanti belum pegangan pintunya, belum nanti kusennya, barakallahu fikum. Iya. Jadi rumah itu harganya luar biasa, bisa selangit, barakallahu fikum. Tayyib. Wallahu taala alam bisawab. Iya. Sehingga bermegah-megahan dalam bangunan rumah, barakallahu fikum, itu perkara yang tidak dianjurkan dalam Islam. Iya. Justru kita dianjurkan untuk barakallahu fikum sederhana dalam rumah dan tempat tinggal yang bisa melindungi kita dari dinginnya cuaca dan panasnya. Wallahu taala alam bisawab. Dan nanti akan ada rincian terkait dengan masalah ini pada hadis yang akan datang, barakallahu fikum. Terkait dengan apa hukum meninggikan bangunan atau bermegah-megahan dalam membangun rumah, barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Wallahu taala alam bisawab. Nata bihal qadar. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.